Mitra bisnis, penguatan nilai tukar rupiah yang belakangan ini terus terjadi akibat derasnya capital inflow membuat para eksportir resah karena produk ekspor Indonesia menjadi tidak kompetitif lagi di pasar dunia. Tapi di sisi lain, masyarakat konsumen diuntungkan dengan kondisi ini karena berbagai produk impor harganya menjadi lebih murah. Atau dengan kata lain, ada yang menganggap penguatan rupiah sebagai berkah, tapi ada pula yang menganggapnya sebagai musibah. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan ekonom UI, Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana pandangan Anda? Kalau saya melihat memang kita harus berpikir, saya sebetulnya sudah sejak berapa waktu lalu, saya sudah mengatakan bersiap-siap dengan yang namanya managing the good problem. Saya menyebut capital inflow ini sebagai hal yang bagus, tetapi masalah. Karena kalau dia terlalu kuat, ekspor kita pasti akan terpukul. Dan menurut saya sebetulnya dengan nilai tukar yang sekarang itu, kita menjadi tidak kompetitif. Saya mengerti sekali kalau eksportir mengeluh. Kenapa saya bisa bilang begitu? Saya nggak tahu numbernya berapa nilai tukar yang harusnya tepat. Tetapi sederhananya begini. Inflasi kita itu selama ini selalu lebih tinggi dibandingkan negara mitra dagang. Berarti kalau nilai tukarnya tidak berubah aja, barang kita lebih mahal dari negara mitra dagang kan? Apalagi sekarang kalau rupiahnya menguat, pasti barang kita menjadi jauh lebih mahal dibandingkan mitra dagang. Jadi kalau kemudian eksportir itu mengeluh, saya kira keluhan ini benar, karena rupiah, nilai tukar rupiahnya itu menjadi terlalu kuat. Nah, ini akan berpengaruh pada ekspor sebetulnya. Ya, berpengaruh pada ekspor yang kemudian akan nantinya akan ada persoalan pada current account kita, transaksi berjalan. Tapi untuk masyarakat ini menguntungkan ya? Kalau buat masyarakat, saya kira mereka akan, kalau saya bicara masyarakat itu konsumen ya, konsumen akan merasa senang. Kenapa? Karena harga barang menjadi lebih murah. Tetapi kan kita harus menjaga keseimbangan antara konsumen dengan produsen. Ya, kalau produsen ini, yang tadi Anda bilang bahwa ada yang berkah, ya kalau masyarakat pasti akan, kalau Anda beli barang elektronik, komputer pasti lebih murah sekarang. Anda beli makanan beras yang impor, harganya lebih murah sekarang. Ya, inflasinya bisa turun. Tapi di sisi lain, ini akan memukul produsen. Sehingga balance ini sebetulnya yang bisa dilakukan. Atau di sisi lain, sebetulnya, kalau pemerintah mau juga lakukan, sedikit semacam, bukan di dalam intervensi, itu adalah membuat kos dari eksportirnya menjadi lebih rendah. Kembali lagi, isu lama, infrastruktur diperbaikin, logistik diperbaikin. Dengan begitu, maka ekonomi biaya tingginya diturunkan, sehingga apresiasi rupiah bisa dikompensasi oleh penurunan biaya di pihak lain. Demikian Khatib Basri dan saya, Rizal Andika.